إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita untuk bisa menghadiri ta'lim di kesempatan pada malam hari. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barokah dalam ilmu, yakni bermanfaat ilmu yang kita miliki, ditandai dengan kita beramal dengan ilmu itu. Ilmu berbarokah, ada ilmu yang tidak berbarokah. Bahkan ilmu tersebut berbahaya bagi sang pemiliknya. Ilmu itu ilmu benar. Al-ilmu nafi'. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Kami berikan mukaddimah singkat tentang hal ini. Yang tadinya mau bablas ke bab, ingat ini, ya tidak mengapa. Nasihat bagi kita semuanya, Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf menyebutkan 3 bab atau 3 bagian yang perlu kita fahami tentang dunia ilmu. Al-ilmu yang qasim ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Bahasa Arabnya al-ilmu nafi'u wal ilmu ghairu nafi'i. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat banyak, bahkan di antaranya haram, ilmu sihir, ilmu hal yang berkaitan dengan maksiat, ilmu judi. Judi ada ilmunya tidak apa? Ada. Rumus nomor, rumus buntut. Itu ada rumusannya. Itu ilmu haram. Dikarenakan hasil dari situ haram. Yang kita bicarakan yang kedua, ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran wassunnah dengan pemahaman dan pengamalan Nabi dan para sahabatnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mempelajarinya maka akan mengerti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang Allah ridai yang ada dalam nas Al-Qur'an wassunnah dengan memahami dan mengamalkannya sesuai di zaman Nabi dengan para sahabat. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang kita angkat pada malam ini sebagai mukaddimah adalah ilmu an-nafi' yang bermanfaat itu berkaitan dengan pemiliknya terbagi menjadi 2. Ilmu Al-Quran wa Sunnah, ilmu ini manfaat. Ilmu ini ilmu hak, ilmu yang benar. Tidak ragu. Tetapi berkaitan dengan sang pemiliknya terbagi menjadi 2. Dan ini berkaitan erat dengan kita. Ilmunya benar. Akidahnya benar. Ibadahnya benar. Manhajnya benar secara ilmu. Yang dikaji kebenaran. Bukan sebuah kebatilan. Tetapi terbagi menjadi 2. Yang pertama, orangnya bisa mengambil manfaat dari ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, orangnya tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang bermanfaat. Mari kita menjadi yang pertama. Belajar ilmu yang an-nafi' bermanfaat. Ilmu yang menerangkan petunjuk yang ada dalam Al-Quran, petunjuk yang ada dalam sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi, pengamalan yang ada di waktu itu. Ilmunya kita kaji yang itu, dan mari kita ambil manfaat bagi pribadi kita masing-masing. Buktinya apa manfaat itu? Manfaat itu yang berkaitan dengan akidah. Maka kita imani, kita percayai, kita jadikan itu sebagai akidah kita. Dan yang kedua, kalau itu bentuknya perintah untuk diamalkan, kita amalkan. Kalau itu bentuknya larangan, agar supaya kita meninggalkannya, maka kita tinggalkan. Di saat itulah kita menjadi orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang bermanfaat. Adapun yang kedua, yang siapa? Yang kedua itu adalah orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, yang dikaji kebenaran, yang dikaji al-haq, mengerti ayat, mengerti hadis Nabi, dan mengerti bagaimana Nabi dengan para sahabat dalam memahaminya dan mengamalkannya melalui kajian-kajian atau kitab-kitab para ulama. Ilmunya bermanfaat, tetapi bagi pribadi dia tidak bermanfaat. Buktinya apa? Dia tidak mengamalkannya. Kalau berkaitan dengan akidah, dia malah timbul apa? Pembangkangan, ngeyel. Ngerti ngeyel, Pak? Nopo ngeyel bahasa Indonesia ini? Ya, ngeyel. Angel ini ku, Pak, bahasa. Ngeyel. Gak percaya, tidak mudah menerima. Mendengarkan ayat atau hadis, tidak langsung dia mengimaninya. Gak bermanfaat bagi dia. Apalagi yang berkaitan dengan amalan. Sangat malas dalam mengamalkannya. Bahkan bukan hanya sekedar malas, berat untuk mengamalkannya. Maka dia orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya rugi, tetapi binasa. Dikarenakan dia termasuk dari bagian orang-orang yang maghdub, dimurkai oleh Allah. Dikarenakan dia mengerti tentang al-haq, tetapi dia tidak berpegang teguh dengannya. Dia mengerti dalil, tapi dia tidak meyakininya. Dia mengerti amalan salat yang dibimbingkan oleh Nabi, tetapi dia tidak melaksanakan sesuai yang dibimbingkan oleh Nabi. Dia tahu ilmu, tetapi dia menyelisihinya. Mereka adalah kaum Yahudi. Mereka ya'rifun al-haqqa. Mereka mengerti tentang kebenaran, tetapi mereka menyelisihinya. Mereka mengatakan, sami'na wa'asayna. Kami mendengar. Dakwahmu, ajaranmu, bimbinganmu, kami mendengar, tapi kami bermaksiat kepadamu. Bukan hanya rugi, sekali lagi, bukan hanya rugi. Sudah dapat ilmu yang hak, tapi dia tidak mengamalkannya. Rugi betul dia, Pak. Sudah mengerti bimbingan bagaimana cara beramal saleh. Sudah mengerti, tapi dia tidak mengamalkannya. Rugi betul. Bukan hanya rugi, tetapi binasa. Tapi kita menyatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi penguat bagimu, membuktikan kebenaran akidahmu dan amalanmu ketika engkau mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an. Tetapi kata Nabi, Al-Qur'an juga bisa kemungkinan yang kedua, alaika, yang akan menyerang, yang akan membongkar keburukanmu. Kamu tahu ini, tapi kenapa kamu menyelisihinya? Kamu mengerti akidah yang benar ini, kenapa kamu menolaknya? Kamu mengerti ibadah begini, kenapa kamu menyelisihinya? Malah justru senjata makan Tuhan. Kalau demikian orang sangat baik. Begitu apa Pak? Ya orang Pak. Yang ngaji tetapi mari kita mengambil manfaat. Melas teman. Wis warang-warung ngaji tidak bermanfaat. Kan kasihan. Kasihan tidak Pak? Kasihan. Yang kasihan siapa? Orangnya. Ya. Adapun kita sebagai dai nyampaikan ini. Urusannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar mengikuti alhamdulillah, tinggi-tingginkan. Mendengar tapi tidak mengikuti itu bukan urusan kami. Itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin yang kemudian ini mukaddimah singkat. Ilmunya bermanfaat tetapi tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya. Alias dia menyelisih ilmu itu. Ucapan dan perbuatan tidak selaras dengan ilmu yang bermanfaat itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Adapun kalau dibahas apa dan mengapa sebab-sebabnya orang itu tahu ilmu tetapi dia menyelisihnya, ini bab yang luas, bukan pada saatnya kita membahas. Itu mukaddimah entah kapan. Nek kemutan manimah. Asbab, sebab-sebab jatuhnya manusia pada penyelisihan terhadap al-haq banyak. Tetapi itu bukan bab kita. Kita masuk pada kitab kita. Kitab Lamuddin Mansur. Masuk pada bab yang ke-38. Dan sudah kita kasih mukaddimah satu pertemuan tersendiri. Di hari Senin pada pekan yang telah lalu. Bab tersebut berjudul An-Nataiju Al-Mutarattabati Fis-Sana'i ala Alil Bid'i. Dampak negatif yang muncul ketika seorang memuji Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah itu seharusnya dicela dikarenakan dia musuh sunnah. Kok malah dipuji? Tentunya akan menimbulkan dampak negatif. Yaitu apa? Anda termasuk bagian dari mereka. Dari Ahlul Bid'ah. Atau menipu umat. Orang akan tertipu gara-gara kamu memuji Ahlul Bid'ah. Disangka oleh manusia yang kau puji itu adalah Ahlul Haq. Karena kau sosok tokoh panutan masyarakat. Memiliki mad'u jamaah yang mendengarkan ucapanmu. Tapi engkau malah justru memuji Ahlul Bid'ah. Maka mereka para pendengarmu atau orang yang mengikuti dakwahmu akan tertipu. Akan menyangka Ahlul Bid'ah tadi benar. Dikarenakan pujian ini dampak negatif. Wa ta'zimuhum wal julus ma'hum atau wa ta'zimihim wal julus ma'hum. Berikut ini juga terdapat pembahasan tentang dampak negatif yang muncul akibat mengagungkan Ahlul Bid'ah dan duduk bersama Ahlul Bid'ah. Dampak negatifnya besar, menyesatkan umat. Akan kita baca nanti kisah adanya seorang panutan umat tetapi mengagumi seorang tokoh Ahlul Bid'ah, akibatnya muridnya tokoh tersebut tersesatkan karena melihat gurunya memuliakan Ahlul Bid'ah. Wasukuti anit tahdhir lahum. Dan berikut ini juga ada satu pembahasan nanti hasil atau dampak negatif yang timbul dikarenakan diam dari memperingatkan bahaya bid'ah. Ada seorang tokoh masyarakat, ustadz atau kiai atau syekh atau ulama, panutan umat, tetapi dia tidak mau memperingatkan akan bahaya bid'ah. Dengan alasan memecah belah umat katanya. Akibat ini, umat yang ada di sekitarnya terjerumuskan pada bid'ah dan dia tetap diam. Karena umat tidak faham. Itu bid'ah. Itu dhalalah. Karena kamu diam. Tidak mau berbicara. Akibatnya ilmu tidak sampai kepada umat yang ada di sekitarmu. Umat pun terjatuhkan pada bid'ah. Kesesatan. Kemungkaran. Akibat kamu diam. Ini. Apa sebabnya? Bisa karena takut. Saya nanti kalau bicara masalah bid'ah-bid'ah, orang akan lari dari dakwahku. Ujung-ujungnya, banyak-banyakan pengikut. Perekrutan. Kalau nanti bahas bid'ah, orang pada lari. Khawatir. Mad'unya menjadi sedikit. Karena itu saya diam sajalah. Nanti orang sesat. Ya biar saja. Yang penting kan orang tertarik sama saya. Loh kok sesat tertarik? Iya yang penting kan. Ujung-ujungnya penghasilan. Dia pedagang agama. Yang kemana-mana dagangannya agama. Sehingga dia tidak mau jelas-jelasan. Yang hak-hak yang batil-batil. Dikarenakan yang namanya pedagang. Wa'alaikum muslimin. Siapapun yang mau beli dilayani. Bisa dipahami ini. Gaya-gaya pedagang agama. Sesuai dengan pesanan. Orang yang mengundangnya. Yang mengundangnya al-bid'ah. Ya dia ikuti al-bid'ah baik. Walaupun sesat tapi Masya Allah baik. Bahkan dia tidak mau menyebut bid'ah. Dan dia antipati dengan bahasa bid'ah. Ini dampak negatifnya sangat besar. Dan kalau dia seorang yang mengerti sunnah dan mengerti bid'ah tetapi diam, dialah orang yang memiliki ilmu bermanfaat tetapi tidak bermanfaat bagi dia. Ini contoh sosok. Ada tidak orang jenis-jenisnya kayak gitu, Bapak? Banyak. Pelo. Ngerti pelo? Gak kuat lisannya mengatakan yang sebenarnya. Bermain kata, bersilat, tidak. Supaya orang, ya, tidak. Betul-betul ke sunnah dan tidak ke bid'ah pertengahan antara keduanya. Ngarah selamat. Ngarah aman. Ujung-ujungnya al-hawa, kepentingan pribadi. Yang hendak dia capai. Karena dia nyalek ternyata. Waduh. Karena itu dia harus menggapai semua suara. Walau ujung-ujungnya duniawi. Pedagang agama yang seperti ini. Pak. Menunggangi agama untuk kepentingan duniawinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdakwah tanggung jawab di hadapan Allah. Banyak tapi menyulitkan kita dalam menyampaikan ilmu. Itu tidaklah barokah. Banyak kalau kita lantang dalam menyampaikan ilmu, itu manfaat. Milih mana jika kita dihadapkan dua pilihan? Banyak, tapi kita dibatasi. Terus selalu dibatasi. Mending kita lepas. Siapapun yang mau dengar, alhamdulillah. Yang tidak mau dengar, silakan. Beginilah dakwah kami yang tidak bisa dibatasi. Kecuali oleh Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita dai sebuah organisasi, dibatasi oleh keputusan organisasi. Itu hal yang pasti. Anda dai organisasi A. Harus menceramakan hal-hal yang disetujui oleh organisasinya. Kalau tidak, Anda didepak, ditendang dari organisasi itu. Penyusup. Dikatakan seperti itu. Karena itu dai-dai organisasi pelo. Dia bisa menyerukan al-haq sebagai al-haq. Dan bahkan cenderung diam dari kebatilan. Karena itu kadangkala menabrak keputusan dari pimpinannya. Bukan Nabi yang diikuti. Tetapi atasannya yang diikuti. Sendi kodawi pun kali atasan. Ngertas wak sendi kodawi. Apa ini ya bahasa Indonesianya? Hadirin kaum muslimin, kita masuk kepada kisah panjang. Qala Abu Walid Sulaiman ibn Khalaf. Al-Baji fi kitabi al-ikhtisar, fi kitabi ikhtisaru firq al-fuqaha. Fi zikr al-qadi Abi Bakr ibn Baqilani. Qala laqad akhbarani al-Shaykh Abu Dar Abd ibn Ahmad al-Ansari al-Harawi. Wa kana yamilu ila madhhabihi al-Ash'ari. فسألته من أين لك هذا؟ قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني فلقينا القاضي أبو بكر محمد بن تيبي فالزمه الشيخ أبو الحسن الدارقطني وقبل وجهه وعينيه فلما فارقناه افترقا قلت له من هذا الذي صنعت به؟ ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين هذا القاضي أبو بكر محمد بن تيبي قال أبو ذر فمن تلك الوقت تقررت إليه مع أبي فاقتديت بمذهبه لهم من بقى سبا كيسة فهمي بطول كيسانيا. Kisah ini dimuat dalam kitab Ikhtisar Firqil Fuqaha karya Abdul Walid Sulaiman ibn Khalaf Al-Baji. Jadi kisah ini ada dalam rujukan kitabnya tadi disebut di atas. Ikhtisar Firqil Fuqaha. Di dalam kitab itu ada sebuah kisah kejadian di Baghdad kisahnya. Irak sana. Kisah ini berkaitan dengan seorang yang bernama Al-Imam Abu Dar. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Baqilani. Al-Imam Ibn Baqilani ulama al-sunnah. Menyebutkan tentang sosok Abu Dar Al-Harawi. Abu Dar Al-Harawi seorang yang dulunya atau dia terkena syubhatnya Asy'ariyah dan mengikuti jejaknya Asy'ariyah. Pemahaman Asy'ari yang dibikin oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang menentukan 12 semua sifat kalau di negeri kita campuran dengan Maturidiyah. Bagi yang mau ambil helm atau jaket silakan. Enggak usah malu-malu, Pak. Bubar kafe juara bapak. Hadirin kaum muslimin. Kisahnya disebutkan. Ada seorang bertanya kepada Abu Dar. Kana yamilu ila madhabil Asy'ari. Sosok ini condong dan mengikuti fama syariah. Maka ditanyakan. Min aina laka hadha. Engkau kok bisa kena faham Asy'ari? Kamu kok mengikuti pemahaman Asy'ariyah? Dari mana kau mengambil pemahaman Asy'ariyah? Ditanyakan kepada dia. Bagaimana kisahnya? Engkau terkena faham Asy'ariyah? Kok bisa? Engkau terkena pemahaman Asy'ariyah? Maka Abu Dar Al-Harawi mengisahkan tentang mengapa dia jatuh kepada Asy'ariyah. Kisahnya sangat memilukan. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Kala beliau sendiri menceritakan. Abu Dar Al-Harawi menceritakan. Sebab-sebab jatuhnya dia kepada pemahaman Asy'ariyah. Dulu dia mengisahkan. Aku memiliki guru. Inni kuntu masyian di Baghdad. Aku di waktu itu tinggal di Baghdad. Sedang berjalan-jalan di kota Baghdad. Ma'al Hafid Abul Hasan Ad-Darqutni. Bersama seorang yang bernama Abul Hasan. Ali bin Umar Ad-Darqutni. Ketika kami sedang berjalan. Falakaina kami bertemu di perjalanan kami tadi seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibn Tibi. Abu Bakar Muhammad Ibn Tibi. Orang inilah yang memiliki pemahaman Asy'ariyah. Kami dengan guruku lagi berjalan di kota Baghdad. Kemudian ketemu dengan seorang tokoh Asy'ariyah. Yang bernama Abu Bakar Muhammad Ibn Tibi. Faltazamahu Syekh Abdul Hasan Daruqutni wa qabbala wajhu 'anai. Ternyata guruku mencium keningnya, mencium kedua matanya dan duduk di depan orang Asy'ariyah ini. Aku melihat guruku memuliakannya. Aku melihat guruku ini memuliakan orang ini. Aku sebagai murid, di sinilah letak nasyubhatnya. Maka aku bertanya ketika kami sudah berpisah dengan tokoh Asy'ariyah tadi. Aku bertanya kepada guruku. Man hadzal ladzi sana'ta bihi? Siapa orangnya ini, wahai guruku, yang kau muliakan sebegitu besarnya? Yang kau hormati dia. Siapa orang ini? Malam atagit anta tasna'u. Aku enggak nyangka engkau sebagai syih, engkau sebagai guru besar melakukan seperti itu kepada orang ini. Berarti orang yang diperlakukan oleh guru kini lebih besar lagi tentunya. Karena guruku berbuat seperti itu kepada Abu Bakar Muhammad Ibn Tibi Al-Asy'ari ini. Ini kisahnya. Wahai imam waktu dan engkau wahai guruku adalah imam di Baghdad ini. Orang percaya denganmu. Orang melihat kondisimu. Orang melihat perbuatanmu. Kok engkau memuliakan orang ini? Siapa dia? Maka guruku memujinya. Faqala hadha imamul muslimin. Ini adalah imamul muslimin. Wadzabu aniddin. Dia ini adalah orang yang membela agama. Orang ini namanya Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibn Tib. Padahal Asy'ariyah. Pemahamannya Asy'ari. Tetapi dipuji dan dihormati dan diagungkan oleh gurunya. Maka kata Abu Dzar. Qala Abu Dzar. Famin tilkal waqt. Dari semenjak itu. Takarrartu ilaihi. Aku pun datang ke majlisnya Asy'ariyah tadi. Asy'ari tadi yang dimuliakan oleh guruku yang bernama Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibn Tib. Aku pun ke sana. Aku pun berulang kali duduk di majlisnya. Dari semenjak itu aku mengikuti pemahaman Asy'ariyah darinya. Lihat hadirin yang kami muliakan. Akibat seorang guru yang memuji ahlul bid'ah di depan murid-muridnya. Maka muridnya pun mengikuti ahlul bid'ah itu dikarenakan terkena apa? Pengaruh. Melihat sanjungan sang guru kepada ahlul bid'ah tersebut. Ini kisah nyata. Bisa dipahami kisah ini kaum muslimin? Pelajaran penting dari beliau atau dari kisah ini adalah qala Syekh Jamal bin Ferhan Al-Harithi penulis kitab ini as-sukutu an alil bid'i wa adamu bayani halihim yugharriru bil akharin al jahilina biha fayaq'una fiha. Lihat pelajaran penting ini. Diam tidak mau menjelaskan tentang ahlul bid'ah itu menyebabkan orang lain tertipu dan menyangka ahlul bid'ah itu pun di atas kebenaran. Orang-orang yang jahil akan jatuh pada kesesatan dikarenakan engkau diam. Tidak mau menjelaskan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini pelajaran penting. Bahkan apalagi wasyad min dalika wa amar, kata beliau. Wasyaddu min dalik, lebih dahsyat lagi, yakni lebih buruk lagi, lebih jelek lagi, lebih pahit lagi, kata beliau. Idza ja'a sana, apabila seorang guru memujal bid'ah, bahkan diam saja sudah menyebabkan orang tersesat, Pak Ustaz masih diam, tidak mau berbicara, berarti dia masih baik. Kalau dia jelek, Pak Ustaz akan berbicara. Tapi Pak Ustaznya enggak kunjung berbicara. Itu sudah menipu orang. Tahu letak penipuannya? Orang sehingga menyangka al-bid'ah ini masih baik dikarenakan Ustaznya diam. Apalagi kalau Ustaznya memuji al-bid'ah, ini lebih jelek lagi. Dampak negatifnya sangat besar. Umat akan berguru kepada al-bid'ah yang engkau puji. Korbannya masyarakat luas. Na'udzubillahi min dzalik. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Bukan Anda sebagai ustaz membimbing umat kepada al-haq, agar umat mengikuti yang benar dan terbimbing di atas kebenaran, sehingga mereka menuju siratul mustaqim. Tetapi malah justru gara-gara engkau memuji alul bid'ah, umat malah justru terjerumus pada bid'ah. Diam saja sudah berbahaya, apalagi sampai kau memujinya. Itu adalah penipuan darimu, Pak Ustaz. Engkau menipu umat dalam perihal keagamaan. Kalau Anda menipu dalam urusan duniawi, uang, urusannya lebih ringan, karena yang rusak urusan uang. Tapi ketika Anda memuji al-bid'ah, sehingga masyarakat duduk di depan al-bid'ah dengan meyakini al-bid'ah itu di atas kebenaran, karena engkau sebagai ustaz memujinya, akibatnya umat besok ketika mati menyangka membawa pahala, ternyata mereka dapati, loh kok kami sesat ya? Ada apa dengan kami kok sesat ya? Padahal kami menyangka ini benar, karena guru kami memujinya. Diteliti-teliti, oh ternyata ini al-bid'ah. Berarti ke guru nih. Enggak ada tasyanat ya, oh guru nih. Gara-gara apa guru sing kurang beres. Memuji al-bid'ah, sehingga kami mengikuti al-bid'ah dalam keadaan kami menyangka itu baik dan benar. Gara-gara gurunya yang memuji-muji al-bid'ah. Bahaya tidak kalau demikian, Bapak? Bahaya, korbannya adalah bukannya duniawi, bahkan ukhrawi, neraka yang diraih oleh manusia gara-gara pak ustaz yang tidak jelas. Maka ya kaum muslimin, hati-hati dalam menggurukan orang, karena guru itu digugulan ditiru. Guru itu sebagai kudbah, contoh. Kalau Anda salah dalam menggurukan seseorang, menggurukan, tahu menggurukan? Bukan menggurui. Menggurukan, yakni menjadikan seseorang sebagai gurumu. Engkau salah, maka salah pula agamamu. Betapa banyak para da'i-da'i yang mereka, karena urusannya duniawi, urusannya pamor. Ngerti pamor, Pak? Nopongi pamor, Niko? Keterkenalan. Keterkenalan, diterima semua pihak, dielulukan, dihormati, dimuliakan banyak orang. Itu kan sebuah hal yang diinginkan oleh manusia. Diinginkan oleh manusia. Orang mencari kedudukan seperti itu lama, juga harus belajar terlebih dahulu lama. Bahkan mungkin orang sampai lurah saja sekarang modalnya 1 miliar. Ya, kepala desa. Ora dadi maning, Pak. Padahal utang. Waduh, remuk ajur. Ya, didel duel, Pak. kontal umahe, kontal karangane, bojone njeluk pegat. Waduh, mumet. Hadirin kaum muslimin, hanya untuk mencari kehormatan di hadapan manusia. Mungkin kalau diteliti gaji pira sebulan, kali 5 tahun, orang balik bak 1 miliar. Hadirin kaum muslimin, sehingga jangan disepelekan godaan keterkenalan, godaan ketekohan, godaan untuk menjadi orang yang dimuliakan. Itu godaan untuk orang meraih ke sana, jalannya itu likaliku. Bahkan menghalalkan segala cara. Di antaranya, menghalalkan yang haram, membolehkan yang dilarang, membenarkan yang salah, atau diam dari kebatilan. Supaya meraih nama baik, kehormatan dan kedudukan. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik dodolan cendol, Pak. Tidak beresiko. Si penting ana rezeki. Dodolan cendol 1 hari dapat 1 juta, ya alhamdulillah. Loh. Apa ada? Mungkin, Pak. Hadirin kaum muslimin, daripada dia berdagang agama sehingga dia mencari cinta manusia. Agar dia diterima, dia harus melayani keinginan dan selera masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Dai-dai sesat yang seperti itu. Hala syaih. Nomor berikutnya. 552. Qala Yaqub ibnu Syaibah rahimahullahu ta'ala wa Imran ibnu Hittam min Bani Sadus adraka jamaat min ashabin Nabi alaihissalatu wassalam fasara fi akhiri amrihi an ra'a ra'yal khawariji. Sudah kan? Belum. 1 menit lagi. وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عم له رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها. Diterjemahkan atau untuk minggu depan? Tapi nanti bunyi, Pak. Berkata Yaqub bin Syaibah, ada seorang yang bernama Imran ibn Hittam min Bani Sadus, dari Bani Sadus. Orang ini muridnya para sahabat Nabi, yakni ulama di zaman tabi'in, belajar kepada para sahabat Nabi. Tetapi akhir kisah orang ini, dia khawarij. Kalau tadi akhir kisahnya dia apa? Asyari. Kalau ini Imran ibn Hittam, akhir kisahnya khawarij, padahal dulunya adalah murid sahabat. Bagaimana kayak itu? Minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.